ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Thumma amma ba'd. Qala al-'Allamah Ibnu Qudamah rahimallahu ta'ala, masih dalam sifat al-kalam lillahi azza wa jal, setelah beliau sebutkan tentang pembahasan secara khusus yang membahas tentang Al-Quran adalah kalam Allah, kata beliau, "Wahada huwal kitabul arabiyu alladhi qala fihi alladhina kafaru lan nu'mina bihada al-Quran wa qala ba'duhum in hada illa qawlul bashar wa qala Allah subhanahu sa'usrihi saqab wa qala ba'duhum huwa shi'run fa qala Allah ta'ala wa ma 'allamnahu ash-shi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikru wa qur'anun mubin falamma nafa Allah 'anhu annahu shi'run wa athbathahu qur'anan lam yubqi shubhatan lidhi lubbin fi anna al-qur'an wa hadha al-kitab al-arabi الذي هو كلمات وحروف وآيات لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, ini yaitu Al-Quran atau sifat-sifat yang telah disebutkan terhadap Al-Quran, apa yang telah beliau sebutkan bahwasanya Al-Quran sebagai kitabun azim, demikian pula kitabun mubin wa siratul mustaqim tanzilu rabbil alamin ila akhir, dari sifat-sifat yang disebutkan oleh beliau tentang Al-Quran menunjukkan bahwasanya huwal kitabul arabi, Al-Quran adalah kitab Arab, kitab yang bertuliskan dengan bahasa Arab, yang mana orang-orang kafir mengingkarinya, mengingkari tentang isi kandungan Al-Quran. Allah nyatakan tentang mereka di surat Saba ayat ke-31, lan nu'mina bihadzal Quran, kami tidak akan beriman dengan Al-Quran ini. Mereka tidak beriman dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berandai-andai bahwasanya Al-Quran itu diturunkan kepada nabi mereka atau kalangan mereka, Yahudi ataupun Nasara. Sampai dikatakan oleh sebagian mereka yang Allah SWT sebutkan di surat Al-Muddathir ayat yang ke-25 sampai setelahnya, kata mereka, in hadza illa qaulul bashar, ya Allah gambarkan tentang ucapan mereka yang mereka mengatakan in hadza illa qaulul bashar, tidaklah Al-Quran ini melainkan ucapan manusia semata. Kata mereka, Al-Quran hanyalah ucapan manusia belaka. Firman Allah SWT ini masyhurnya dalam kitab-kitab tafsir dinisbatkan kepada Al-Walid Ibn Al-Mughirah yang mana beliau nisbatkan Al-Quran kepada ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan in hadza illa qaulul bashar, masyhurnya dinisbatkan kepada Walid Ibn Al-Mughirah yang dia nisbatkan bahwasanya Al-Quran merupakan ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, in hadza illa qaulul bashar, Al-Quran merupakan ucapan manusia. Sebelumnya dikatakan maksudnya in hadza illa sihru yu'thar, Al-Quran melainkan sebuah sihir belaka yang menipu, dan Al-Quran adalah ucapan manusia. Tetapi kisah ini atau riwayat ini la yasih, tidak sahih ya sanadan, dari segi sanadnya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Yasin Hablullah Ta'ala, ya, kisah ini yang dinisbatkan ayat ini kepada ucapan Al-Walid Ibn Mughirah tidak sahih secara sanad yang disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Ya, al-muhim muncul dari sebagian mereka, ya, orang-orang kafir menyatakan seperti itu, menilai bahkan menuduh Al-Quran adalah sihir dan juga kalam basyariyah, ucapan manusia. Sehingga ucapan yang keji ini, ucapan yang mengandung aib bagi Allah SWT, pelecehan bagi Allah SWT, Allah balas mereka dengan firman-Nya, sa'uslihi saqar, kami akan masukkan dia ke dalam neraka. Ya, ini sebagai balasan bagi orang-orang yang tanakkus, mereka melecehkan, meremehkan Al-Quran dengan menganggap Al-Quran adalah sihir ataupun sebagai ucapan manusia. Al-Quran adalah kalam Allah, Al-Quran adalah kalam Allah, bukan ucapan manusia. Ya, sehingga sungguh sangat berat, sungguh sangat besar dosanya bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran bukan kalam Allah. Yaitu Allah balas dengan as-saqar. Bahkan sebagian mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah syair, ya, syair, artinya syair. Maka Allah bantah pula tentang hal ini, yang menganggap bahwasanya Al-Quran adalah syair dalam ayatnya di surat Yasin ayat ke-69, wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin, dan tidaklah kami mengajarkan kepadanya syair. Allah tidak mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syair, dan tidak layak pula bagi Allah SWT untuk mengajarkan syair kepada beliau. Apa fungsinya syair? Tanya. Apa fungsinya syair yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Sehingga tidak ada manfaatnya. Ya, oleh karena itu barang siapa yang menisbatkan bahwasanya, ya, termasuk dari pendidikan ahli sunnah mengajarkan syair kepada anak-anak, ya, dengan anggapan bahwasanya anak-anak itu lebih mudah menghafal, ya, dengan syair, dengan lagu. Kalau syair yang tidak mengandung nyanyian atau tidak sama dengan nyanyian sih mungkin masih mending, ya. Tapi sebagian orang mereka menempuh jalan dakwah dengan mengatakan bahwasanya syair itu boleh. Syair yang bagaimana yang dibolehkan? Apakah dengan hal itu mereka mengajari anak-anak? Ya, mengajari anak-anak mereka menghafal apa? Bahasa Arab dengan lagu apa? Balonku. Ya, ini ditanamkan kepada anak-anak. Di sebagian lembaga-lembaga pendidikan yang ingin mendidik anak-anak katanya supaya mudah menghafal bahasa Arab, maka mufradat itu dinyanyikan dengan bentuk apa? Balonku yang hafal insyaallah ya, masing-masing dahulu mungkin pernah dengar. Tanya. Atau dengan apa? Nyanyian lihat kebunku seperti itu. Ya. Yang mereka diarabkan unzur bustani sampai akhir. Ini kan bahasa Inggrisnya apa? Lihat kebunku. Seperti itu. Diarabkan oleh mereka. Dan yang lainnya. Subhanallah. Ya, sampai terdengar, ya, semoga jika ini benar pelakunya bertobat. Bahwasanya ada pendidikan di kita pun yang menisbatkan kepada ahli sunnah, tetapi anak-anaknya dididik dengan nyanyian, ya, menghafal bahasa Arab atau menghafal yang lain dengan dinyanyikan, ya. Tidak ada manfaatnya. Allah SWT tidak mengajari kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam syair. Baik. Bukan sebagai seorang yang alim dalam ilmu syair, ya, syair. Tidak. Sehingga hal ini diperhatikan, ya, bagi anak-anak kita. Ajari anak-anak sesuai dengan manhaj, dengan tariqah yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Tidak ada Rasul dan para sahabat yang mengumpulkan anak-anak kemudian diajari nyanyi atau syair dan yang lain. Ajari anak-anak Al-Qur'an. Ajari mereka as-sunnah dan yang lain. Yang bermanfaat bagi mereka di akhiratnya. Melainkan Al-Quran, kata Allah, zikrun merupakan zikir, peringatan, ya. Dan juga wa Quran mubin, Quran yang nyata. Jadi, firman, ucapan Allah SWT yang jelas, yang gamblang, ya, bukan syair. Mungkin ada sebagian orang atau sebagian kelompok menyangkal bahwasannya Nabi SAW pernah mengucapkan syair atau rajaz, ya, atau yang sejenisnya dari bait-bait syair, karena terkadang istilah syair itu banyak, ya. Seperti di Indonesia ada sajak, ada pantun, ada yang lainnya. Dengan Nabi SAW mengatakan ana bin Abdul Muthalib, atau sebelumnya beliau katakan ana nabiyun la kadhibun, ana bin Abdul Muthalib, ya. Yang sejenis ini dinilai kata ulama rajaz sebagai salah satu dari bentuk bagian-bagian yang ada kemiripan dengan syair. Tetapi Nabi SAW mengatakan seperti ini sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim yang semakna, hal itu bukan berarti Rasul SAW faham tentang ilmu syair atau ilmu rajaz atau yang lainnya, ya, dari kaitannya dengan permasalahan syair. Tapi beliau hanya mengucapkannya. Karena telah Allah bantah dalam ayat ini, wa ma'allamnahu syi'ara wa ma yanbaghi lah. Ya. Allah bantah, tidak pernah mengajari Rasul syair ataupun tidak layak bagi Allah SWT untuk mengajari semacam itu. Ya, semodel syair. Sehingga hal itu adalah ucapan biasa saja. Tidak dikatakan sebagai syair. Adapun orang-orang yang ahli syair, maka mereka orang-orang yang faham tentang qawafi dan yang lainnya dari aturan-aturan syiriyah, sehingga Allah abadikan mereka dalam salah satu suratnya, yaitu surat Asy-Syu'ara, para pensyair yang sejauh apapun bahkan dalam ilmu mereka tentang syair tidak bisa untuk menandingi Al-Quran. Maka tatkala kata Ibnu Qudamah rahimahullah taala, Allah SWT nafikan, Allah SWT tentang Nabi, beliau bukan seorang yang pandai tentang syair, maka Allah tetapkan bahwasanya hal itu adalah Al-Quran. Kata beliau adalah Al-Quran, apa yang beliau sampaikan dari wahyu terhadap, sehingga orang yang memiliki akal sehat lam yubhatan, tidak tersisa suatu syubhat pun haknya ketika firman Allah ini di surat Yasin. Ya, banyak usia apa ini luput untuk membaca surat, ya, tidak luput untuk membaca surat ini. Ya, sehingga mereka mengamalkan syair Islam. Ya, apakah Islam mengajar atau diajar ayatnya sih? Ya. Timnya dia apa? Mereka apa Quran? Ada dalam Al Quran? Ada tidak? Yasin termasuk dari Al Quran. Ya, kerana Yasin sendiri kan? Ya, kebanyakan Yasin kan? Ya, bentuk. Sehingga hampir ada sebagian harga Yasin dalam Al Quran. Ya, ada dalam Al Quran mereka tanya sekian lembar. Pisah dari Al-Quran, bukan tentang hal ini. Sehingga lidhi lubbin, bagi orang-orang yang minta sehat, tidak lagi syubhat dalam benaknya, ya, kerancuan dalam benaknya tentang Al-Quran bahasanya bukan syair ataupun bukan ucapan manusia. Karena Al-Quran adalah kitabul Arabi, ya, sehingga dia bahasanya Al-Quran kitab Arab, kitabullah yang tertulis dengan bahasa Arab, ya, Quran Arabiyun. Baik. Yang mana tentunya jika Al-Quran merupakan Arabi, ucapan Allah Ta'ala dengan bentuk menunjukkan bahwa Al-Quran kalimatun, terdiri dari kalimat, wa hurufun wa ayatun, terdiri pula dari huruf-huruf dan ayat. Li'anna ma laysa kadzalika la yaqulu ahadun idza syi'run. Nah, jika Al-Quran itu tidak seperti itu, tidak terdiri dari atau huruf atau ayat, ada yang mengatakan seorang pun bahwasanya Al-Quran itu syair. Tidak ada yang mengatakan bahasa seorang pun orang adalah termasuk. Kenapa? Karena Al-Quran terdiri dari huruf dan ayat. Sehingga ini bahan bagi mereka, pertama Asy'ariyah yang mengatakan kalam Allah makna qaim nafsihi azza wa jalla. Al-Quran kalam Allah yang berdiri sendiri. Yang dengan Allah SWT. Dan tidak ada hukumnya, kalimatnya, tidak ada hukumnya dan tidak ayatnya menurut mereka. Tetapi Al-Quran adalah kalamun Arabi, terdiri dari kalimat wa hurufun wa ayatun. Dan tentu juga Allah yang mengatakan kalimat-kalimat tersebut, huruf-huruf dan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran adalah Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala wa qala azza wa jal wa in kuntum raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu suratin min mithlihi wad'u shuhadakum min duni. Allah di surat Al-Baqarah ayat ke-23 demikian surah dengan firman-Nya, jika ia ada gerak dan telahkan rakam yang jika an yang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu suratin fa'tu bisurihi dan satu surah bisa dengan ya, kalau masih ragu tentang itu Al-Quran, maka datangkan oleh satu surat saja di surat tersebut dengan Al-Quran. Bahkan Allah wada'a ya, panggil oleh kalian bantu pembantu pendukung-pendukung kalian dari selain Allah SWT yang dikatakan mampu membuat sesurat Al-Quran. Ini Allah SWT tahadda menantikah datangkan semisal dari, meskipun satu surat, mampukah mereka akan hal itu menandingi Al-Quran? Tanya mana bisa mampu. Sehingga ayat ini menunjuk wala yajuzu, kata beliau, tidak boleh ayat dahu ilani bimithri ma yudra ma huwa wala yuqal, ya. Tidak selayaknya untuk Allah SWT menantang mereka untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran sementara di dekat mereka. Ya, tidak mungkin Allah SWT menantang dengan sesuatu yang tidak diketahui atau tidak bisa difahami untuk datangkan, untuk dihadirkan. Tapi Allah SWT menantang dengan sesuatu yang bisa dipahami dan diketahui akal-akal manusia. Ini pun sebagai bantahan bagi Al-Asy'ariyah tadi yang berdapat bahwasanya Allah qa'imun bi nafsihi, kata mereka karena makna berada pada zat Allah SWT la yuraf wa la yudram, diketahui Al-Quran karena makna yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru yang difahami karena Al-Quran ya kalimatun yuraf wa yudram, ya, kalimat-kalimat Arabi yang diketahui dan difahami tentang isinya. Wa qala ta'ala demikian pula Allah nyata yang surat Yunus ayat yang kelas. Wa idza la 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuuna liqaa'an bi qur'aan ghairi hadza aw bihi la yakunu li abaddihi qa'i nafsi. Diberikan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, maka berkata orang-orang yang mereka tidak berharap, ya, berkeinginan, tidak berangan untuk berjumpa dengan kami, kata Allah, ya, keilmuan dengan nasihat Allah SWT menunjukkan sebagai terhadap hari kebangkitan adanya pertemuan dengan Allah SWT. Ketika itu Quran berihada datangkan dengan Al-Quran yang ini, dengan Al-Quran lain, bukan Al-Quran yang ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, atau badilhu, atau ganti dengan Al-Quran yang lain. Ini sama persis dengan ya, apa yang terjadi pada orang-orang Syiah yang tidak meyakini Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Quran mereka. Ya, sehingga apa yang diperingatkan oleh para ulama dari kesesatan dan kekeliruan Muhammad Al-Imam yang diikuti oleh Abdul Rahman Al-Adini, semoga Allah SWT berikan petunjuk kepada mereka dan kepada kita semuanya yang menganggap bahwasanya perjanjian mereka dengan Hutiyin, dengan orang-orang Syiah itu benar, ya, yang isinya tiada lain adalah kekufuran. Ya, isinya tiada lain kekufuran karena menganggap bahwa Al-Quran sama. Ya, berbutisan poin-poin bahwasanya Al-Quran sama ini dan Al-Quran tidak beda. Al-Quran Rasulullah asal bagian aturan. Dengan tafsir disebut radhiyallahu anhu. Sehingga bagaimana untuk dikatakan bahwasanya Al-Quran kita dengan mereka sama, disepakati dalam perjanjian tersebut. Ini sebabnya yang dikritik oleh para ulama tentang Muhammad al-Imam yang dibela pula oleh Syekh saya dulu, yaitu Abdurrahman al-Adini. Semoga Allah SWT mengembalikan beliau kepada dan kalam ulama dalam hal ini sudah jelas. Seperti kalam Syekh Rabi dan Syekh Ubaid hafidhahumullah ta'ala wa ra'ahuma, bahwa ini adalah akidah dari akidah ahli sunnah wa jama'ah, dan perjanjian tersebut adalah perjanjian yang batil, yang ya bukan hanya sekedar batil. Dikoreksinya Syekh Abdurrahman karena beliau hanya mengatakan perjanjian tersebut batil. Tidak tega atau tidak kuasa untuk mengatakan perjanjian tersebut kufur. Itu yang dikritik oleh para ulama. Sehingga perkataan tersebut adalah perkataan yang lembek. Sehingga kita tidak jatuh ke dalam iya, dalamnya, dan tidak terjatuh ke dalam iya apa jadi sekarang ini. Baik. Yang muncul dari fitnah Muhammad al-Imam, ya, semoga Allah SWT memberikan petunjuk kepada beliau dan kita semuanya. Tanya. Sehingga antum yang memiliki saudara yang mereka masih menimba ilmu di sana, terutama di Ma'bar, ya, diserukan oleh Syekh Ubaid untuk segera berpindah ke tempat lain, ya, karena sekarang orang-orang Houthi meminta kepada Muhammad al-Imam untuk menyetorkan orang-orang yang mereka memerangi Syiah di daerah Kitaf, ya, sebelum Damaj. Ya, dahulu ketika saya masih di sana, Syekh Abdul Raqib hafizahullah taala, beliau sebagai pemegang jabhah, panglima dalam jihad Kitaf melawan Houthi dan orang-orang Syiah, ya, yang mereka terpukul mundur ketika itu. Kalah yang melawan ahli sunnah di daerah Kitaf. Maka sekarang dampaknya ketika Muhammad al-Imam mengatakan atau mengadakan perjanjian dengan orang Houthi, Houthi menuntut kepada Muhammad al-Imam untuk mendatangkan orang-orang yang berjihad di Kitaf, disetorkan. Oleh karena itu Syekh Ubaid menyerukan untuk orang-orang yang masih ada di Ma'bar untuk lari sebelum mereka dicekal, ya, atau disetorkan ke Syiah, seperti itu. Ya, sehingga diperingatkan saudara-saudara kita yang terjatuh ke dalam fitnah ini. Dan, ya, Rasul telah menyebutkan dalam hadisnya, bahwasanya al-barakatu ma'a akabirikum. Ya, keberkahan itu bersama orang tua-orang tua di antara kalian. Ya, orang-orang yang ar-rasikhun wal aqdamun. Ya. Yang kokoh, yang kuat, kaki-kaki mereka berpijak di atas dakwah dan juga di atas usul akidah wa manhaj yang qawiyah, yang kuat. Sehingga tugas kita ikhwati fillah, apa yang telah Anda sampaikan di pertemuan kemarin, untuk annakufa al-lisan wal yad, menahan diri tangan, ya, dan ucapan. Cukup untuk kita mendengar kalam ulama. Apa kita? Kita ini juhala, orang-orang bodoh. Ya. Juhala. Tayyib. Orang-orang yang belum mengerti apa-apa. Kemudian kita memberanikan diri untuk komen, ya. Banyak komentar. Ya, banyak berjidal dan yang lainnya tentang perkara-perkara yang sudah jelas dibahas oleh para ulama. Sehingga itu sering Anda ingatkan tentang kerusakan tadi. Mulai melanda tentang kerusakan WhatsApp. Baik. Tentang kerusakannya. Yang tentunya hal itu adalah nikmat, tetapi karena tadi banyak kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari orang-orang yang tidak lantas atau tidak pantas untuk komentar, sehingga mereka komentar. Yang terkadang hal ini akan membuat semakin keruhnya suasana, semakin keruhnya fitnah. Yang hal itu cukup untuk kita mendengar dan melaksanakan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para ya, kibaruna, ya, oleh orang-orang yang telah mendahului kita ataupun orang-orang yang menanganinya, tetapi semakin ruwet, semakin panjang, diakibatkan banyak orang berbicara. Dan itu ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau hal itu bukan tugas kita, bukan bagian kita, cukup untuk kita mendengar dan mentaati atau melaksanakan apa yang dibimbingkan oleh para ulama kepada kita, dan hal itu bukan taklid, tetapi semata-mata melaksanakan bimbingan Allah SWT kepada kita untuk kembalikan mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun wa idza ja'ahum amrun minal amni wal khaufi ala'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Kembali kepada ahlul ilm, ahlul halli wal aql, ya. Tadi atau apa yang sering anda tabarkan, maksudnya ya, berita butterfree ditanya, ya, setiap orang bagaimana ini, menurut kamu bagaimana ini, cukup hal itu ditanyakan kepada ahlul ilmi, selesai perkaranya. Atau fitnah-fitnah yang lain, cukup hal itu diteliti oleh ahlul ilmi, oleh orang-orang yang berhak faknya, selesai insyaallah biiznillah. Tetapi semakin banyak orang yang berkomentar, ya, semakin banyak orang-orang yang menulis, ya, maka semakin banyak pula, semakin panjang pula problema yang ada. Sehingga diperhatikan apa yang telah antum terima masing-masing, yaitu nasihat Syekh Muhammad, ya, Al-Madkhari tentang adab bagi para pengguna internet dan yang lainnya. Ya, adab-adab tersebut hendaklah benar-benar diperhatikan, ya, hendaklah dilihat, sehingga tidak syarat, tidak penuh, ya, postingan-postingan itu dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat atau bahkan suap makhluk hidup, ya, ataupun bahkan suatu maksiat, ya, ya dan billah, falnattaqillah, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini kembali bahwasanya, ya, Al-Quran tidaklah sama kita dengan Syiah, dan apa yang diinginkan oleh mereka, orang-orang kafir itu, mereka meminta Al-Quran selain Al-Quran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah perintahkan kepada nabinya, qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Katakanlah, ya, tidak layak bagiku itu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengganti Al-Quran dari sisiku sendiri. Ya, tidak layak Nabi Muhammad SAW untuk mengganti Al-Quran yang itu wahyun kalamullah, diganti dengan ucapan beliau. Ini adab, sekali lagi, adab dari para anbiya, bagaimana untuk mereka menjaga hak Allah yang bukan hak mereka, ya, tidak asal itu untuk mereka lakukan. Dan, ya, sehingga mereka menahan diri. Rahimallahu mar'an arafa qadra nafsih, Allah SWT akan merahmati seseorang yang dia tahu kadar dirinya, bukan haknya, bukan kapasitasnya, bukan bagiannya, sehingga hal itu merupakan hak orang lain atau bahkan hak Allah Azza wa Jal. Fa athbata anna al-Qur'ana huwa al-ayatu allati tutla 'alayhim, sehingga dalam ayat ini Allah tetapkan bahwasanya Al-Qur'an merupakan ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat, ya, merupakan bahwasanya Al-Qur'an adalah ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka. Adanya di sana kalimat, adanya di sana huruf, bukan berarti ma'nan qa'imun bi nafsihi, bukan makna yang berdiri sendiri, ya, ada pada zat Allah SWT, tidak bisa untuk digambarkan, tidak bisa untuk dituliskan, tidak bisa untuk disampaikan kepada manusia. Tapi Al-Quran adalah kalimat wa hurufun wa ayatun. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah nyatakan dalam ayat yang lainnya di surat Al-Ankabut, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Justru dialah Al-Quran merupakan ayat-ayat yang jelas yang berada di dada-dada orang-orang yang telah diberikan ilmu kepada mereka. Sehingga Al-Quran mahfuz, Al-Quran mahfuz, terjaga, ya, fi suduri utul ilm, dalam dada-dada orang-orang yang diberikan ilmu kepada mereka. Fi suduri ahlil ilm. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. itu melalui sudur alladzina utul ilm. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah SWT menyatakan sehingga ayat tadi penjelas bahwasanya Al-Quran adalah ayatun bayyinat, berupa ayat-ayat ya, yang terisikan kalimat wa huruf. Demikian pula di surat Al-Waqi'ah Allah nyatakan innahu laquranun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Sesungguhnya hal ini Al-Quran yang mulia yang berada di kitab yang tersembunyi, yang terjaga, yaitu Lauhul Mahfuz Al-Maknun, yang tidak ada yang menyentuhnya melainkan Al-Mutahharun, yaitu makhluk-makhluk yang disucikan, para malaikat. Hal ini Allah SWT ucapkan ba'da'an aqsa ma'ala dhalik, setelah Allah SWT bersumpah atas hal itu. Wa innahu laqasamu law ta'lamun azim, bersumpah dengan sesuatu yang agung, itu dengan Al-Quranul Karim. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah nyatakan di berbagai tempat dalam pembukaan suratnya, di antaranya di surat Maryam, Kain Sad. Demikian pula di surat Syura atau Asy-Syura, Hamim Ain Sin Qaf, dan ayat-ayat yang lainnya. Waftataha 29 suratan bil hurufil muqatta'ah, Allah SWT buka 29 surahnya dalam Al-Quran dengan huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang ada di awal surah, huruf-huruf yang berada tersendiri di awal surah, tidak membentuk kalimat. Lantas huruf-huruf ini tidak ada maknanya? Ada maknanya, tetapi la ya'lamuha illallah, ya, tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah SWT, ya, karena mustahil Allah SWT menurunkan suatu ayat dalam Al-Quran tanpa makna, tetapi ada maknanya, dan makna tersebut terkadang diketahui oleh seluruh kalangan manusia, wadihun jari, ya, baik itu awam ataupun talabul ilm ataupun alim, dan juga ada yang la ya'rifuhu illallah, hanya diketahui oleh Allah SWT, dan ada yang diketahui oleh ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang mendalam ilmunya. Tiga poin tentang isi kandungan Al-Quran, ya, sehingga al-ahruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang ada di awal surah ini, la ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ apa? Di surat antaranya. Yang ketiga Al-Baqarah. Yang keempat Al-Imran. Yang kelima Yasin. Yang keenam Sad. Yang ketujuh Qaf. Kedelapan Taha. Sembilan Al-Qalam. Sepuluh Dua puluh sembilan kata beliau ini. Yang ke sepuluh ya. Nun Al-Qalam tadi. Yang ke sepuluh apa tosin Al-Ankabut. Sebelas masih lama ya, 19 lagi ini. Ibrahim 12. Yang ke 12 per aja. 7 diperkan ya, ya, 12 ini, ya, baru 11. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.